Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan, kita masih pada poin yang sebelumnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah dari sekian as-sawarif anil haq adalah uslubul mukhatabah bil haq, yaitu metode di dalam menyampaikan al-haq seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya cara ataukah metode yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan al-haq kepada yang didakwahi ini sangat berpengaruh sekali. Dan yang menjadi asal dari menyampaikan al-haq ataukah di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala, metode yang digunakan adalah dengan cara ar-rifq wal lin. Dengan cara lemah lembut seperti yang sudah kita lewati penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Adapun dengan cara mukhasanah, dengan cara yang kasar, yang kaku dan juga yang lainnya, justru ini akan menjadikan orang yang didakwahi itu akan terus menerus bercokol pada kebatilannya, akan bertambah israr di atas kebatilannya, tidak mau menerima al-haq. Dan justru orang yang didakwai tersebut ini akan menganggap ketika yang berdakwah tersebut dengan cara yang kasar ataukah dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kaku dan juga seterusnya, akan dianggap orangnya ini keluar dari adab, itu menyimpang dari adab yang benar seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau selanjutnya, qala al-Ghazali, berkata al-Ghazali rahimahullah, fa haula'i yajibu at-talattufu bihim fi istimalihim ila al-haqqi. Maka mereka, kata beliau, kata al-Imam al-Ghazali rahimahullah, wajib untuk at-talattuf bihim, itu wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap mereka. Fistimalatihim ilal haq, yaitu di dalam usaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka agar mereka istamala, itu condong kepada al-haq. Dikatakan oleh beliau, wajib untuk mereka itu manusia diperlakukan dengan lemah lembut, di dalam usaha supaya mereka condong kepada al-haq. La fi ma'radil lijaji wa ta'assubi. Bukan dalam hal memaparkan al-lijaj, yaitu debat, permusuhan, marah dan juga seterusnya, wa ta'assub. Demikian pula bukan dalam rangka memaparkan ta'assub, yaitu sikap fanatik. Fa inna dhalika yuhayyiju bawa'ith at-tamadi wal israr. Kata beliau rahimahullah, karena kalau pemaparannya itu dengan al-lijaj, itu dengan debat kusir, dengan marah dan juga dengan penuh ta'assub, maka kata beliau rahimahullah, justru yang semacam ini kata beliau yuhayyiju bawa'ith at-tamadi wal israr. Ini bisa membangkitkan sifat tamadi, itu terus-menerusnya orang yang didakwahi, wal israr, itu hampir semakna, itu terus-menerusnya orang yang didakwahi tersebut di atas kebatilannya, di atas penyimpangannya. Kenapa demikian? Karena dia diperlakukan dengan sikap yang kasar. Di debat, yaitu dengan cara yang kasar, sehingga justru yang didakwahi tersebut ini memiliki pendirian bahwasanya saya akan bercokol pada apa yang saya jalani tersebut. Saya akan terus-menerus berjalan di atas prinsip saya. Tidak mau mengikuti apa yang didakwahkan kepadanya. Diajak kepada kebenaran namun dengan cara yang kasar seperti yang disebutkan oleh beliau. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya mereka manusia itu harus diperlakukan dengan sikap lemah lembut, agar mereka condong kepada al-haq, agar mereka mau menerima al-haq, bukan dengan cara yang kasar, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, berkata al-allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah, inna radda bitawbihi yahataku hijab al-haybati. Sesungguhnya kata beliau ar-rad, yaitu membantah dengan cara at-taubih, yaitu menjelekkan, menjelekkan lawan bicaranya. Dengan cara taubih menjelekkan orang yang diajak bicara, kata beliau, itu bisa yahtak, itu bisa menyingkap, bisa membuka hijab al-haybati. Itu hijab al-haibah, tirai al-haibah, itu keseganan. Orang ketika diajak bicara dengan baik-baik, maka biasanya lawan bicaranya akan segan. Namun ketika lawan bicaranya itu direndahkan, dijelekkan, dan juga seterusnya, maka tirai keseganan ini akan terbuka. Yang akhirnya kata beliau, wa yuwarrithu al-jur'ata alal hujumi bil khilafi. Dan selain bisa membuka tirai al-haibah, itu rasa segan terhadap yang mengajaknya tersebut, ini yuwaris al-jur'ata, bisa mewariskan, bisa menimbulkan sikap al-jur'ah, yaitu sikap berani, alal hujum, untuk melawan bil khilafi, yaitu dengan lawanannya, yaitu di debat. Akhirnya yang diajak tersebut, yang didakwahi untuk mengikuti al-haq, dia melawan dengan lawanannya, mengajak jidal, dan dia bertambah berani untuk melawan. Kenapa? Karena dia diperlakukan dengan cara yang kasar, dia dijelekkan, dia direndahkan, dan juga seterusnya, sehingga lawan bicaranya tersebut tidak lagi memiliki sikap haibah, sikap segan terhadap yang mengajaknya, dan dia berani untuk menentangnya. Wa yuhayyiju al-hirsa 'ala al-israri. Dan juga kata beliau itu yuhayyij, akan membangkitkan sikap al-israr, itu terus menerus di atas pendiriannya, di atas kebatilannya. Ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana ulama yang sebelumnya, mereka juga menyatakan hal yang demikian, bahwasanya sikap mukhasanah, sikap kasar dan juga kaku, ini bisa seperti itu. Menyebabkan orang lari dari dakwah. Menyebabkan seseorang justru akan terus menerus di atas kebatilannya. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya membantah dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara taubih, dengan cara menjelekkan lawan bicaranya, ini bisa menyingkap tirai al-haibah, keseganan. Dan akan mewariskan, akan menimbulkan sikap berani dari lawan bicaranya untuk menentangnya. Dan membangkitkan, kata beliau, menyemangati orang yang diajak bicara tersebut untuk terus-menerus di atas kebatilannya. Waqala ba'du salaf, dan sebagian salaf mereka menyatakan, ma ahdabta ahadan faqabila minka. Kata mereka menyatakan, ma ahdabta ahadan, tidaklah engkau membuat marah seseorang, faqabila minka, kemudian dia mau menerima darimu. Ini mereka menyatakan demikian. Tidaklah engkau membuat marah orang, kemudian engkau menyampaikan sesuatu supaya dia mengikutimu. Maka ketika orang yang diajak bicara tersebut ini dibikin marah oleh dirimu, maka tentu dia tidak akan mau menerimamu. Tidak akan menerima apa yang kau sampaikan kepadanya. Sehingga dikatakan oleh beliau, oleh para ulama tersebut, ma aghdabta ahadan faqabila minka. Tidaklah engkau membuat marah seseorang, kemudian orang tersebut mau untuk menerima darimu. Ini menunjukkan bahwasanya perlakuan yang semacam ini, yaitu memperlakukan lawan bicara dengan marah, membuat marah dia, dengan merendahkan, dengan kasar dan juga sejenisnya, ini menyebabkan orang yang diajak tersebut ini lari, tidak menerima apa yang dia dakwahkan tersebut. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana kattabibi alladhi la rifqa fihi. Dan jika seorang itu aliman, jika seseorang berilmu, wa lam yakun rafiqan, namun dia tidak memiliki rifq, itu dia bukan orang yang rafiqan, orang yang penyayang, orang yang lemah lembut. Kata beliau, kana kattabibi alladhi la rifqa fihi. Maka orang alim yang semacam ini adalah seperti at-tabib, itu seperti tabib yang tidak memiliki kelemah lembutan sama sekali. Bayangkan seorang tabib, dia mau mengobati orang yang sakit, namun dia tidak memiliki sikap lemah lembut terhadap orang yang akan diobati. Kata beliau rahimahullah, fayughlidu 'alal maridi. Kemudian tabib tersebut pun bersikap kasar kepada orang yang sakit tersebut. Fala yakbalu minhu. Maka tentunya orang yang sakit tersebut tidak akan menerima bimbingan-bimbingannya, resep-resep darinya, karena dia diperlakukan dengan secara kasar. Demikian pula seorang alim, kata beliau. Karena seorang alim itu ibarat seperti tabib. Ketika dia menyampaikan perkara-perkara al-haq, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia bukan orang yang rafiqan, bukan orang yang lemah lembut, maka tentunya orang yang mendengarnya, orang yang didakwahinya, ini pun tidak akan menerimanya. Karena sang alim tersebut tidak memiliki rifq, tidak memiliki kelemah lembutan. Wa kal mu'addibil ghalidhi alladhi la yakbalu minhu alwaladu. Dan juga seperti kal muaddib, seperti seorang muaddib, seperti orang yang mendidik, yaitu yang mengajarkan adab kepada seseorang, namun dia al-ghalid, itu muaddib yang ghalid, orang yang kasar, yang perangainya kasar. Alladhi la yakbalu minhu al-waladu, yang tidak diterima oleh anak didiknya. Karena muaddibnya ini al-ghalid, itu orang yang kasar, orang yang kaku, orang yang keras kepala, dan juga seterusnya. Maka tentunya anak didiknya pun tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh muaddib tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perlakuan yang kasar kepada orang yang dididik, kepada orang yang didakwahi, kepada orang yang diajak untuk mengikuti kebenaran, itu menyebabkan orang yang diajak tersebut ini tidak akan menerima kebenaran tersebut. Sehingga disebutkan oleh al-muallif rahimahullah bahwasanya salah satu dari suarif anil haq itu adalah metode di dalam menyampaikan al-haq itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk kita memperhatikan hal-hal yang demikian. Karena kita tentunya menginginkan kebaikan bagi saudara-saudara kita, bagi kaum muslimin. Maka tentunya kita harus menggunakan apa yang dibimbingkan oleh para ulama di dalam menyampaikan al-haq tersebut. Penuh dengan kebaikan dakwahnya. Bukan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Bukan dengan tindak tanduk yang kasar. Dan juga seterusnya. Sehingga tujuan kita menyampaikan al-haq kepada mereka, ini akan mudah diterima oleh masyarakat, oleh saudara-saudara kita, oleh kaum muslimin, dan juga seterusnya. Waqad qala ta'ala li Musa wa Harun, kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Musa dan juga Harun, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi masalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya memerintahkan Nabi Musa dan juga Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Kita kenal Fir'aun, ini adalah orang yang kejam, yang memperbudak Bani Israel, yang yaktuluna abna'ahum wa istahyuna nisa'ahum. Fir'aun dan juga bala tentaranya, mereka membunuh laki-laki di antara mereka dan membiarkan hidup wanita-wanita di antara mereka. Namun perangai yang kasar tersebut, perangai yang kejam seperti itu yang dimiliki oleh Fir'aun, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Karena sesungguhnya Fir'aun, dia sudah melampaui batas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berbuat lalim, berbuat semena-mena terhadap manusia, terhadap Bani Israel. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakula lahu qawlan layyina. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Bayangkan, badal Fir'aun adalah orang yang kasar, orang yang kejam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya supaya berdakwah kepada mereka, berdakwah kepada Fir'aun, itu dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan, ucapkan kepada mereka, ucapkan kepada Fir'aun, yaitu dengan ucapan yang layyina, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun itu akan teringat. Aw yakhsha, ataukah dia akan takut. Ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Harun alaihi masalam, agar berdakwah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Dan ucapan yang lemah lembut disebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. Yaitu kata Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Apakah engkau mau mensucikan diri? Yaitu Nabi Musa alaihi salam tidak menyatakan kepada Fir'aun, apakah mau saya sucikan kamu? Itu Nabi Musa alaihi salam tidak menyatakan demikian. Maukah saya sucikan dirimu wahai Fir'aun? Tidak. Namun Nabi Musa alaihi salam menggunakan uslub yang lemah lembut. Berkata kepada Fir'aun, "Hallaka ila an tazakka?" Apakah engkau mau untuk mensucikan dirimu? Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau wahai Fir'aun, saya akan bimbing menuju Rabbmu sehingga engkau akan menjadi orang yang takut kepadanya. Ini ucapan yang lemah lembut yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Padahal kita dengar bahasanya Fir'aun itu adalah orang yang sangat kejam. Namun tetap Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga Harun untuk berkata dengan lemah lembut. Apa tujuannya? Tujuannya seperti yang disebutkan dalam ayat ini. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun itu akan ingat dan juga akan takut. Ini yang menjadi dasar bahwasanya dakwah para anbiya itu adalah didasari dengan lin, itu dengan lemah lembut. Karena tujuannya adalah supaya yang didakwahi tersebut ini mau menerima apa yang didakwahinya. Kata beliau selanjutnya, wal mukhatabatu bil lin wa talattufi tustamalu ma'a man adhara insafan wa talaban lil haqqi. Kata al-muallif rahimahullah, wal mukhatabatu bil lin, dan mukhatabah yaitu penyampaian dengan cara al-lin, dengan cara lemah lembut, wa talattuf, dan juga dengan lutf lembut, dengan penuh kelembutan. Tustamalu ma'a man adhara insafan wa talaban lil haqqi. Ini digunakan kata beliau bersama orang yang adhara insafan. Digunakan kata beliau bersama orang-orang yang memang menampakkan insaf, yaitu sikap adil. Wa talaban lil haqqi, dan juga menampakkan kalau dirinya adalah benar-benar mencari al-haq. Maka ketika orangnya adalah demikian, dia memang orang yang benar-benar mencari al-haq, dia cinta kepada al-haq, maka dikatakan oleh beliau, orang yang semacam ini, cara untuk menyampaikan al-haq kepadanya adalah dengan cara al-lin wa talattuf, dengan cara lemah lembut, dan juga dengan penuh kasih sayang kepadanya. Wa la yasihu isti'malul lini mutlaqan. Namun kata beliau rahimahullah, dan tidak dibenarkan kata beliau menggunakan al-lin secara mutlak. Artinya dalam seluruh kondisi mesti harus menggunakan al-lin. Ada penempatannya. Yaitu tergantung tipe orangnya. Tipe orang yang didakwahi kata beliau. Kalau orangnya adalah orang yang mudhirun lil haq, orang yang menampakkan dia cinta kepada al-haq, dia benar-benar cinta kepada al-haq, maka seperti yang sudah kita dengar, dia didakwahi dengan cara lemah lembut. Namun menggunakan al-lin secara mutlak kata beliau, inilah yasihu, tidak dibenarkan. Fakullu syai'in fi maudi'ihi hasanun kata beliau. Maka segala sesuatu kalau ditempatkan pada tempatnya, itu hasanun, itu menjadi baik. Fa inna mujarrad al-lin mufsidun. Karena kalau hanya sekedar lin itu lemah lembut, artinya dalam seluruh kondisi dia menggunakan lemah lembut, ini pun akan merusak kata beliau. Kama anna mujarrada syiddati mufsidatun. Sebagaimana pula sekedar dengan asyiddah, yaitu seluruh kondisi disikapi dengan asyiddah, dengan kasar, dengan kaku dan seterusnya, ini juga akan merusak. Artinya dalam berdakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala, hukum asalnya adalah dengan lin lemah lembut. Namun di sana ada pihak-pihak yang didakwahi dengan cara yang lainnya. Ada dengan cara al-lin dengan lemah lembut, dan itu merupakan hukum asal. Seperti tipe orang yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ada pula yang memang harus dikasari, harus dijidal, harus didebat. Maka menempatkan mereka, menempatkan mad'u sesuai dengan tempatnya, ini dikatakan oleh beliau, ini adalah hasanun, ini adalah perkara yang baik. Karena kalau hanya menggunakan al-lin terus-menerus, ini pun akan merusak. Sebagaimana kalau terus-menerus menggunakan asyiddah, ini pun akan rusak. Dan hal ini, apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, ini yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam berdakwah. Kata beliau selanjutnya, وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَهُ أَحْوَالٌ. Dan Nabi SAW beliau memiliki ahwal sekian kondisi di dalam memperlakukan mad'unya, memperlakukan orang-orang yang didakwahinya. Kata beliau, falam yasta'mil allina mutlaqa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan allin mutlaqa. Tidak menggunakan lemah lembut terus menerus secara mutlak. Tidak. Ada kalanya beliau menggunakan sikap asyiddah keras. Ada kalanya beliau berdakwah dengan allin dan itu yang menjadi hukum asalnya. Kata beliau rahimahullah, wa ta'ammal hadiyahu wa mukhasanatahu liman akala bisimalihi. Maka perhatikanlah kata beliau terhadap bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa mukhasanatahu, dan juga mukhasanahnya beliau, yaitu kasarnya beliau terhadap orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan tangan kirinya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya disebutkan ada seseorang yang akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Ada seseorang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam namun menggunakan tangan kirinya. Padahal menggunakan tangan kiri ini dilarang ketika makan dan juga minum. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makan dan minum menggunakan tangan kanan. Maka melihat hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul bi yaminik," makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kananmu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki tersebut menyatakan, "La astati," saya tidak mampu. Kata laki-laki tersebut menyatakan, "Saya tidak mampu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lasta ta'ta," sungguh engkau tidak akan mampu. "Ma manahu illa al-kibr, fama rafa'aha ila fihi." Sungguh engkau tidak akan mampu untuk mengangkat tanganmu. Tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk makan dengan menggunakan tangan kanannya kecuali karena sombong saja. Maka laki-laki tersebut pun benar-benar kata beliau, fama rafa'aha ila fihi, dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya untuk sampai kepada mulutnya. Ini ucapan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lasta ta'ta, sungguh engkau tidak akan mampu mengangkat tanganmu. Ma manahu illa al-kibr, tidak ada yang menghalanginya kecuali karena kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini menunjukkan kepada kita, Nabi terkadang di dalam berdakwah menggunakan sikap yang semacam ini. Demikian pula kata beliau, wal mutakhtim bidzahabi minar rijal. Dan bagaimana bimbingan beliau, itu kasarnya beliau terhadap al mutakhtim bidzahabi minar rijal, yaitu orang yang mengenakan cincin dari emas. Laki-laki memakai cincin namun dengan emas bahannya. Maka ini juga disikapi dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tersebut menggunakan cincin yang berbahan dari emas, maka dicabut cincin tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazahu min yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam merebut, yaitu mencopot cincin tersebut dari tangan laki-laki tersebut, warama bihi, dan membuangnya. Ini kan perlakuan yang kasar kalau diperhatikan oleh orang lain. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayadauha fi yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang menyengaja untuk menuju jamrah, masuk ke jamrah itu kobaran api. Minarin, fayadauha fi yadihi, kemudian dia letakkan di tangannya. Yang dimaksud adalah mengenakan cincin tersebut. Itu seseorang menyengaja menuju jamrah, kemudian dipakaikan di tangannya. Ini pengingkaran yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Beliau menggunakan sikap mukhasanah seperti yang disebut oleh beliau. Demikian pula kata beliau, wa ta'ammal qawlahu libni Sayyad. Demikian pula perhatikan ucapan beliau terhadap Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu adalah dikatakan oleh para ulama dia dukun. Yaitu ketika Nabi SAW mengetahui bahwasannya dia adalah sebagai dukun, Nabi menyatakan inni khabba'tu laka khabi'an. Aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Artinya apakah engkau bisa menebak sesuatu yang saya sembunyikan? Maka kata Ibnu Sayyad menyatakan adduh. Itu adalah duh, itu asap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhsa aduwallah falan ta'du wa qadrak. Ikhsa, yaitu menyingkirlah dengan hina engkau. Wahai musuh Allah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aduwallah. Falan ta'du wa qadrak. Maka sungguh engkau tidak bisa melampaui kemampuanmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keras semacam ini, mengingkari sebuah kemungkaran. Artinya dari sini, seperti yang disebutkan oleh beliau, oleh al-muallif rahimahullah, bahwasanya menggunakan al-lin secara mutlak itu tidak dibenarkan. Sebagaimana pula menggunakan as-syiddah secara mutlak itu pun tidak dibenarkan. Karena kedua-duanya ini mufsidun, bisa merusak. Kemudian kata beliau, fala budda minat tafriki bainal adli wa zulmi. Maka mesti harus dibedakan, kata beliau, bainal adli wa zulmi, antara sikap adil dan juga sikap kezaliman. Faqad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada segala sesuatu itu ada kadarnya. Kapan seseorang itu disikapi dengan lemah lembut, dan kapan seseorang itu didakwahi disikapi dengan cara yang kasar. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan, yaitu menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang makna ayatnya adalah udu'u ila sabili rabbik, serulah manusia menuju jalan Rabbmu, bil hikmati, yaitu dengan cara hikmah, wal maw'idatil hasanah, dan juga dengan cara maw'idah al hasanah, itu bitarhib wa tarhib, dengan hasungan dan juga kecaman. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidalah mereka dengan cara yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, Zakara subhanahu maratibad da'wati waja'alaha thalathata aksamin bihasabi halil mad'u. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi menyebutkan tingkatan-tingkatan di dalam berdakwah, yaitu metode yang digunakan di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alaha thalathata aksamin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan maratib tersebut, tingkatan-tingkatan tersebut, ini ada tiga macam. Bihasabi halil mad'u, di mana tiga tingkatan tersebut disesuaikan sesuai dengan kondisi orang yang didakwahi, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan, fa imma afa innahu imma ayakuna taliban lil haq muhibban lahu mu'athiran lahu ala ghairihi idza 'arafahu fa hada yud'a bil hikmati wala yahtaju ila maw'idatin wa jidanin. Karena orang yang didakwahi, kata beliau, bisa jadi dia itu adalah orang yang taliban lil haq. Dia adalah orang yang benar-benar mencari al-haq, seperti yang disebutkan oleh al-mu'alif tadi di atas dalam kitab kita. Muhibban lahu, dia adalah orang yang cinta terhadap al-haq. Mu'athiran lahu ala ghairihi idza 'arafahu, dan juga dia adalah orang yang sangat mengutamakan al-haq di atas yang lainnya jika dia mengetahui al-haq tersebut. Maka orang yang semacam ini, tipe orang yang semacam ini, yang dia cinta kepada al-haq, dia memang mencari al-haq, dan juga lebih mengutamakan al-haq, Kata beliau, fahada yud'a bil hikmati. Maka orang yang semacam ini didakwahi dengan cara hikmah. Cara hikmah dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah, yaitu dengan Alkitab dan juga Sunnah. Ada juga yang menafsirkan itu dengan lemah lembut, dengan ucapan-ucapan yang baik, supaya dia bisa menerima apa yang diajarkan kepadanya. Karena tipenya adalah muhibban lil haq, orang yang cinta kepada al-haq. Mu'athiran lahu, dia sangat mengutamakan al-haq dibanding yang lainnya. Wala yahtaju ila maw'idhatin wa jidalin. Dan orang yang semacam ini tidak butuh untuk didakwahi dengan cara maw'idhah. Maw'idhah itu bitarghib wa tarhib, yaitu dihasung dan juga dikecam misalnya. Tidak perlu. Dan juga tidak perlu juga untuk didakwahi dengan cara dijidal. Tidak perlu. Cukup dengan cara hikmah tadi. Yaitu dengan tipe seperti yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa imma ayyakuna mustahilan bididdil haqqi. Dan bisa juga orang yang didakwai tersebut kondisinya adalah mustahilan bididdil haqq. Dia sibuk dengan lawanan dari al-haq. Mungkin sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan kebid'ahan, dan juga sibuk dengan perkara-perkara mungkar yang lainnya. Namun kata beliau, lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu. Namun kalau dia mengetahui al-haq, kalau disodorkan kepadanya al-haq, kalau disampaikan kepadanya al-haq, atharahu wattaba'ahu, dia akan lebih mengutamakan al-haq itu sendiri, dan juga dia akan mengikuti al-haq. Dia memang sekarang sedang bermaksiat. Dia sekarang memang sedang melakukan amalan-amalan yang mungkar. Amalan-amalan bid'ah, bahkan amalan-amalan yang lainnya, yang mungkar misalnya. Namun kalau disodorkan kepadanya al-haq, dia mengutamakan al-haq. Dia akan mengikuti al-haq. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fahada yahtaju ilal maw'idhati. Maka orang yang semacam ini perlu untuk didakwahi dengan cara al-maw'idhah. Maw'idhah itu targhib, dihasung. Dihasung supaya mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti al-haq tersebut. Wa tarhib, dan juga diberikan kecaman-kecaman, ancaman-ancaman. Kalau kamu terus melakukan kemungkaran seperti ini, melakukan kebid'ahan seperti ini, diancam berdasarkan ayat ini, hadis-hadis Rasulullah yang semacam ini. Sampaikan kepadanya. Karena memang apa? Dia tidak tahu. Namun kalau tahu, dia akan mengikuti al-haq. Akan mengutamakan al-haq tersebut. Ini jenis yang kedua. Yang butuh didakwai dengan cara apa? Al-mu'idah. Berarti agak kasar sedikit. Agak tegang sedikit. Karena didakwai dengan at-targhib wat-tarhib. Yaitu dihasung dan juga dikecambahkan. Kemudian kata beliau yang ketiga, wa imma ayyakuna mu'anidan mu'aridan. Dan bisa jadi orang yang didakwai tersebut kondisinya itu mu'anid, orang yang menentang. Mu'aridan, dan juga dia melawan. Menentang al-haq, melawan al-haq. Maka kata beliau rahimahullah, fahada yujadalu billati hiya ahsan. Maka orang yang semacam ini didakwahi dengan cara mujadalah, yaitu dididal, itu pun dengan cara yang baik kata beliau. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat disebutkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Orang yang memang menentang, orang yang memang melawan. Kalau tidak dijidal, dia tidak tahu al-haq, dia tidak menerima al-haq, maka dia perlu untuk mujadalah, dilakukan mujadalah, berdebat dengannya. Namun dengan cara yang baik seperti yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kata beliau selanjutnya, fa in raja'a, maka jika dia kembali, yaitu dengan debat tadi, dengan dijidal tadi, dia kembali, ini yang diinginkan tentunya. Wa illa, namun kalau tidak kata beliau, untukila ma'ahu ilal jullat, maka dia berpindah kepada al-jullat itu, diajak ke al-gojo kata beliau. Dibawa ke al-gojo. Ini ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu pun in amkana, jika memungkinkan. Artinya di sini, berdasarkan ayat yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, Ini menunjukkan kepada kita yang namanya berdakwah itu memang memerlukan cara-cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang menggunakan cara hikmah sudah cukup. Terkadang menggunakan al-mu'idah, al-hasanah. Terkadang menggunakan al-mujadalah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan pertama kali tentunya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata al-muallif rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innadh dhalima bagin mu'tadin mustahikun lil'ukubah. Karena sesungguhnya al-zalim, itu orang yang zalim, yang bagin, yang melampaui batas. Mu'tadin, dan juga sama mu'tadin, melampaui batas. Mustahikun lil'ukubah, dia itu berhak untuk mendapatkan hukuman. Karena disebutkan dalam ayat yang lainnya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billadhi ya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah engkau mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau, oleh Syekhul Islam di sini, fa innal zalima, adapun kata beliau, orang yang zalim, yang bagin mu'tadin, dia itu mustahikun lil'ukubah. Dia berhak untuk mendapatkan ukubah. Seperti ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tadi, yaitu kalau didakwahi dengan mujadalah, dia kembali, alhamdulillah itu yang diharapkan. Namun kalau tidak, maka berpindah dibawa kepada al-kucu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Berhak untuk mendapatkan apa? Uqubah. Wa yajuzu ayyuqabil bima yastahikuhu minal uqubah. Maka diperbolehkan, kata beliau, ayyuqabila bima yastahikuhu minal uqubah. Boleh untuk menghadapinya, itu memperlakukannya. Bima yastahikuhu minal uqubah. Dengan yastahik, yaitu yang berhak dari uqubah tersebut. Artinya, dia diperlakukan, dia dihukum dengan hukuman yang setimpal, yang berhak orang tersebut untuk dihukum. La yajibu al-iktisaru ma'ahu ala allati hiya ahsan. Tidak hanya mencukupkan bersama orang yang semacam ini, ala allati hiya ahsan, yaitu dengan cara mujadalah billati hiya ahsan, kata beliau. Artinya seperti ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kembali itu yang diharapkan, kalau tidak, maka orang tersebut dibawa kepada al-ghoj, itu dihukum. Ini makna ucapan Syekhul Islam juga semakna dengan ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bi khilafi man lam yadhlim, berbeda dengan orang yang tidak zalim, kata beliau. Berbeda orang yang tidak zalim, fa innahu la yujadalu illa billadhi hiya ahsan. Maka dia tidak dijidal kecuali dengan cara yang baik. Tentunya semakna dengan ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di sini pun sama dinukilkan ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti ucapan Syekhul Islam, dan kembalinya seperti yang sudah kita bacakan tadi, ucapan al-imam Ibnu Qayyim poin yang ketiga tadi. Kata beliau, waqala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal mu'ariduna al-mad'uuna bil haqqi fa naw'an. Adabun al-mu'aridun al-mad'uun, itu orang yang didakwahi namun tipe yang ketiga tadi, yaitu orang yang menentang, mu'anid, mu'arid, yang menentang al-haq, kata beliau, ini ada dua macam bentuknya. Nau'un yud'auna bil mujadalati billati hiya ahsan. Jenis yang pertama adalah yang didakwahi dengan dijidal dengan cara yang baik. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam man lam yadhlim tadi, yang tidak melakukan apa? Kedzaliman, yang tidak melampaui batas, yang tidak mu'tadin, yang tidak bagin tadi. Maka orang yang semacam ini, yud'auna bil mujadalati hiya ahsan, didakwahi dengan jidal, namun jidal yang baik, bukan jidal yaitu debat kusir, bukan. Fa in istajabu, dan jika mereka ini mau mengikuti, yaitu memenuhi ajakan tersebut, itu yang diharapkan tentunya. Wa illa fal mujadalah, al-mujaladah. Kalau tidak, maka berpindah kepada al-mujaladah. Beda ya, mujadalah dengan mujaladah. Mujadalah itu jidal. Kalau mujaladah, itu tadi, dijilid, yaitu dibawa kepada Al-Gojo, mungkin dicambuk ataukah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Fa'ula ila buddalahum min jidalin aw juladin, kata beliau. Maka mereka ini mesti bagi mereka itu untuk dijidal ataukah dibawa kepada julad, itu Al-Gojo tadi, dicambuk ataukah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ini kalau mau mengikuti dakwah yang hak, maka didakwahi dengan cara yang baik. Kalau tidak, seperti ucapan beliau rahimahullah, dibawa kepada al-jullad, itu tukang al-gojo. Kemudian kata beliau, وَمَنْ تَأَمَّلَ دَعْوَةَ الْقُرْآنِ وَجَدَهَا شَامِلَةً لِهَا أُولَئِ الْأَقْسَامِ مُتَنَاوِلَةً لَهَا. Dan barang siapa yang mencermati Al-Quran, atau mencermati dakwah Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan dakwah yang ada di dalam Al-Quran, mencakup mereka semuanya. Mutanawilatan lah, itu mencakup semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Fahaulail madu'uuna bil kalam. Maka mereka ini didakwahi dengan al-kalam, yaitu dengan jidal yang baik. Wa ma ahlul jallad, adapun orang-orang yang jallad, yaitu yang mereka itu menentang, tidak mau menerima dakwah. Mereka sombong, tidak mau menerima dakwah. Maka kata beliau, fahum alladina amarallahu bikitalihim. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk memerangi mereka. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga tidak ada lagi fitnah, dan juga agama itu seluruhnya adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jenis yang kedua, yaitu seperti yang difahami oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini, yaitu orang-orang kafir harbi, ketika mereka didakwahi tidak mau menerima agama Islam ini, justru mereka menentang al-haq dan melawan al-haq, maka mereka digolongkan dengan tipe yang kedua, yaitu yang mereka dihukum, diperangi, dijihad, sehingga mereka mau untuk masuk ke dalam agama Islam, ataukah fitnah ini tidak ada lagi, itu kekufuran, kekesirikan, dan juga yang lainnya, sehingga yang ada adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, فَأَغْلَادُ الْخِطَابِ مَعَ الْمُعَانِدِ الْمُكَابِرِ لَا يُعَدُّ إِسَاءَةً. Ini penting kata beliau, bahwasanya bersikap kasar, ikhladul khitab, itu bertutur kata yang kasar, bersama al-mu'anid, itu orang yang menentang, yang sombong, tidak mau menerima al-haq, itu tidak dianggap sebagai bentuk isa'ah, sebagai bentuk kejelekan, bukan. Tidak dianggap sebagai bentuk jeleknya adab ataukah kejelekan. Balha ula'i wajibu zajrihim, bahkan mereka kata beliau, wajib untuk dizajr, yaitu dihardik, seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya kalau seseorang menghadapi tipe jenis manusia yang semacam ini, kemudian dia bersikap kasar, orang yang semacam ini tidak dikatakan sebagai musi, itu orang yang jelek, bukan. Qala Abu Sa'id Al-Khwarizmi, kata beliau rahimahullah, al-isa'atu bilisanil haqqi ihsanun. Al-isa'ah, berbuat jelek, bilisanil haqq, itu dengan menyampaikan al-haq, itu adalah ihsanun, merupakan perbuatan ihsan. Tentunya ini dibawa kepada makna yang sebelumnya, yaitu berkata kasar namun ditunjukkan kepada siapa? Al-mu'anid al-mukabir. Itu orang yang menentang al-haq, orang yang sombong tidak mau menerima al-haq. Maka ini adalah dianggap sebagai ihsan, bukan dianggap sebagai isa'ah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan dengan ini pula kita akhiri itu poin yang sedang kita bahas ini, dan kita insya Allah akan masuk pada poin yang berikutnya biidnillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.